بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّحْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ بِالْيَدِ وَاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ بِلَا سَيْفٍ. Dan memerintahkan yang ma'ruf dan melarang kemungkaran dengan tangan, lisan dan kalbu dengan tanpa pedang. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم أصول الإسلام. Memerintahkan yang ma'ruf dan melarang kemungkaran termasuk di antara landasan-landasan Islam yang paling penting. Wa fihi ayatun wa ahadithu, dan terdapat ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkannya. منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. Di antaranya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Apabila ia tidak mampu merubahnya dengan tangannya, hendaklah ia merubahnya dengan lisannya. Apabila ia tidak mampu merubahnya dengan lisannya, hendaklah ia mengingkarinya dengan kalbunya. Wahtaraza biqaulihi bila saifin anna taghayyura bil yadi ma yakunu bis sayfi illa 'inda al khawariji wal mu'tazilati. Dan al imam al barbahari rahimahullah menghindarkan diri dengan ucapan beliau bila sayfin, dengan tanpa pedang, bahwasanya perubahan dengan tangan tidaklah dilakukan dengan senjata, kecuali pada orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ عِنْدَهُمْ يَكُونُ بِالسَّيْفِ. Karena sesungguhnya memerintahkan yang ma'ruf dan melarang kemungkaran menurut mereka, orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah, dilakukan dengan pedang, yaitu dengan senjata. yakni bil khuruji 'alal hukam, yaitu dengan memberontak kepada pemerintah. Wa hadza jahlun minhum wa safahun, dan ini merupakan kebodohan dari mereka dan kedunguan. Wa taqassudun lil fitani wal 'iyadzu billahi, dan ini merupakan kesengajaan untuk memunculkan fitnah-fitnah. Wal'iyadzu billah. Wa kam jalabu 'alal islami wal muslimina min al mafasidi wa minha safkud dima'i, dan betapa banyak mereka orang-orang khawarij dan mu'tazilah mendatangkan kerusakan terhadap Islam dan kaum muslimin. Di antaranya adalah ditumpahkannya darah. Asyahidu, intinya adalah annal muslimina mukallafuna an yakumu bihadal asli fil islami alladhi huwa mizatu hadhihi al-ummati wa huwa al-amru bil ma'rufi. Intinya adalah bahwasanya kaum muslimin dibebani untuk melaksanakan landasan ini di dalam Islam, yang ia merupakan keistimewaan umat ini, yaitu memerintahkan yang ma'ruf. Kullun ala hasab istita'atihi, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidaklah Allah membebani suatu jiwa kecuali yang sesuai dengan kemampuannya. Wa huwa min furudil kifayati idza qama bihil ba'du saqatal haraju 'anil baqina, dan memerintahkan yang ma'ruf, melarang kemungkaran, termasuk di antara fardu-fardu kifayah. Apabila sebagian kaum muslimin telah menunaikannya, gugurlah beban dari yang lainnya. Wa man ataqa an yughayyira biyadihi kasultani warrajuli fi baitihi wa fi amalihi wa fil amakini allati yastati'u an yughayyira fiha biyadihi yughayyir biyadihi. Dan barang siapa yang mampu untuk merubah kemungkaran dengan tangannya, seperti penguasa, seorang lelaki di dalam rumahnya dan di dalam pekerjaannya dan di tempat-tempat yang ia mampu merubah kemungkaran padanya dengan tangannya, maka hendaklah ia merubah kemungkaran dengan tangannya. Alatul lahwi awani khamrin wal 'iyadzu billahi yajiduha fayughayyiru biyadihi. Alat-alat musik, wadah-wadah minuman keras wal'iyadu billah yang ia dapati, maka ia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Wa kullun ala hasab istita'atihi, dan masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Wa qad yakunu ar-rajulu dha manzilatin wa wajahatin fi hayyihi aw fi madinatihi aw fi baladihi idza ghayyara biyadihi la yatarattabu ala dhalika mafsadatun fa alayhi an yaf'ala dhalika li'annahu yastati'u an yughayyira biyadihi. Terkadang seseorang memiliki posisi dan kedudukan di lingkungannya atau di kotanya atau di negerinya, apabila ia merubah kemungkaran dengan tangannya, tidak muncul padanya kerusakan, maka wajib baginya untuk melakukannya, karena ia mampu merubah kemungkaran dengan tangannya. At-taghyiru bil lisani idza ajaza 'an at-taghyiri bi yadihi fa 'alayhi an yughayyira bi lisanihi. Merubah kemungkaran dengan lisan. Apabila seseorang tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangannya, maka wajib baginya untuk merubah kemungkaran tersebut dengan lisannya. Wal lisanu yashmalul lisana fi'lan wal qalama wa ma syakala dhalika. Dan lisan mencakup benar-benar lisan, pena dan yang serupa dengannya. Yaktubu fi bayanil batili wal munkarati wa yuhadzirun nasa minal munkaratil ammati wal khassati wa minal bid'il ammati wal khassati biqadri ma yastati'u. Ia menulis untuk menjelaskan kebatilan dan kemungkaran-kemungkaran, dan ia memperingatkan manusia dari kemungkaran-kemungkaran yang bersifat umum maupun khusus, dan ia memperingatkan dari kebid'ahan-kebid'ahan yang bersifat umum maupun khusus sesuai kemampuannya. Fa in ajaza 'anil qiyami bi wahidatin min hatainil martabataini at-taghyiri bil yadi wat-taghyiri bil lisani fa 'alayhi an yughayyira bi qalbihi. Kemudian apabila ia tidak mampu melakukan salah satu dari dua tingkatan ini, yaitu merubah kemungkaran dengan tangan dan merubah kemungkaran dengan lisan, maka wajib baginya untuk merubah kemungkaran dengan kalbunya, yaitu mengingkarinya. فَإِذَا لَمْ يُغَيِّرْ بِقَلْبِهِ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ la imana indahu. Kemudian apabila ia tidak merubah kemungkaran tersebut dengan kalbunya, yaitu ia tidak mengingkari kemungkaran tersebut dengan kalbunya, maknanya tidak ada iman pada dirinya. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِّنْ إِيمَانٍ كَمَا فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ. Dan tidak ada setelahnya seberat biji khardal keimanan sebagaimana datang dalam sebagian hadis-hadis. Wa minha hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di antaranya hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashabun ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus pada setiap umat pun sebelumku, melainkan ia memiliki dari kalangan umatnya para penolong dan para sahabat yang berpegang dengan sunnahnya dan yang mengikuti perintahnya. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'aluna wa yaf'aluna ma la yu'maruna. Kemudian sungguh datang setelah mereka generasi-generasi yang mereka mengucapkan apa yang tidak mereka perbuat, dan mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Faman jahadahum biyadihi wa huwa mu'minun wa man jahadahum bilisanihi fa huwa mu'minun wa man jahadahum biqalbihi fa huwa mu'minun. Maka barang siapa berjihad terhadap mereka dengan tangannya, dia adalah seorang mukmin. Dan barang siapa berjihad terhadap mereka dengan lisannya, dia adalah seorang mukmin. Dan barang siapa berjihad terhadap mereka dengan kalbunya, ia adalah seorang mukmin. Walaysa wara'a dhalika minal imani habbatu khardalin. Dan tidak ada setelahnya sebiji khardal dari iman. Fana'udhu billahi minal halaki. Maka kita berlindung kepada Allah dari kebinasaan. Ya'ni an yaral munkara fala yuhissu bihi. Yaitu seseorang melihat kemungkaran namun ia tidak merasakannya. Wa ba'dun nasi qad yu'ayyidu hadzal munkara fa na'udzu billahi ma haluhu. Dan sebagian orang justru terkadang menguatkan menolong kemungkaran ini. Kita berlindung kepada Allah seperti apa keadaannya. Idza kana alladhi la yunkiru biqalbihi hadha haluhu fa kaifa billadhi yu'ayyidu al-munkara wa yudafi'u anhu. Apabila orang yang tidak mengingkari kemungkaran dengan kalbunya seperti ini keadaannya, yaitu tidak ada padanya iman meskipun seberat biji khardal, lalu bagaimana dengan orang yang menguatkan kemungkaran tersebut dan membelanya? Wa haula'i alladhina yudafi'una 'anil bid'ah wa yad'una laha usulan fil kifahi wan nifahi 'anil bid'ah ma haluhum 'indallahi tabaraka wa ta'ala fa na'udzu billahi. Dan mereka ini yang membela kebid'ahan-kebid'ahan dan meletakkan dalil-dalil untuk kebid'ahan-kebid'ahan tersebut dalam rangka membela kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Al-kifah, an-nifah semakna membela. Seperti apa keadaan mereka di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala? Fana'udhu billah. Ya'ni ba'duhum taskawli alaihimul fitnatu, yaitu sebagian mereka dikuasai oleh fitnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlimi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah untuk beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap, yaitu fitnah-fitnah tersebut begitu dahsyatnya sehingga manusia kebingungan untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Seseorang di waktu pagi beriman dan di waktu sore ia kafir, atau di waktu sore ia beriman namun di waktu pagi ia kafir. Ia menjual agamanya dengan satu bagian dari dunia, bisa berupa harta, kedudukan, jabatan, popularitas, wanita, atau yang lainnya. Wal'iyadu billah. Wa qala tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda'u wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun bayda'u. Dan Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ditimpakan fitnah-fitnah pada kalbu-kalbu seperti anyaman tikar sehelai demi sehelai, yaitu fitnah mendatangi kalbu-kalbu satu demi satu. Maka kalbu manapun yang masuk ke dalamnya fitnah tersebut akan dibuat padanya satu titik hitam, dan kalbu manapun yang mengingkari fitnah tersebut akan dibuat padanya satu titik putih. Hatta tasira ala qalbaini, sehingga kalbu-kalbu tersebut menjadi dua macam kalbu. Ala abyada mithli safa fala tadurruhu fitnatun madamatis samawatu wal ardu. Yang pertama, kalbu yang berwarna putih seperti batu yang halus tidak memadaratkannya fitnah selama langit-langit dan bumi masih ada. Wal akharu aswadu murbadan kalkuzi muzakhian. Sementara kalbu yang lain berwarna hitam kelam seperti gelas yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawahu. Ia tidak bisa mengetahui yang ma'ruf, tidak pula ia mengingkari kemungkaran kecuali yang masuk ke dalamnya dari hawa nafsunya wal'iyadu billah. Fala yasilul qalbu ila adamil ihsasi bil munkari wa adami inkarihi illa ba'da an yudraba bihadihil fitnati allati yantakisu fiha qalbuhu wa yaswaddu sawadal qabiha wa a'udhu billahi. Maka kalbu tidaklah sampai pada tingkatan tidak bisa merasakan kemungkaran dan tidak mengingkari kemungkaran kecuali setelah ia dipukul dengan fitnah ini yang terbalik padanya kalbunya, dan kalbunya menghitam dengan warna hitam yang buruk. Wa a'udzu billah. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha.